Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 5 Mei 2013 yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-95 tentang tolak bagian yang ketujuh. 9. Mentolak istri yang belum dikumpuli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidhah. Aw tafridhu lahunna fariidhatan wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna waqad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237. 10. Tidak ada iddah bagi wanita yang belum dikumpuli. Ya ayyuhallazina amanu idza naqahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. 11. Tentang iddah. A. Wanita yang haid iddahnya 3 kali quru, yakni 3 kali haid atau 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali qura. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka, para suami itu, menghendaki islah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Anil aswati an Aisyah taqalat umirat bariratu an ta'tadda bisalati hiyadin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aswad, dari Aisyah, ia berkata, Barirah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beridah 3 kali haid. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 671 nomor 2077. B. Wanita yang ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 10. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. An Ummi Habibata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu limra'atin muslimatin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tuhidda fawqa salasati ayyamin illa ala zawjiha 14 ashhurin wa 10. Rawahul Bukhari. Dari Ummu Habibah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 186. An Ummi Atiyyah qalat kunna nunha an nukhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin 14 ashhurin wa 10 wala naktakhilu wala natatayyabu wala nalbasu sauban masbughan wa qad rukhisa lil mar'ati fi tuhriha iza qatasrat ihdana min makhidina fi nubzatin min kustin wa adfarin. Rawahu Muslim. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari 3 hari, kecuali terhadap suami, yaitu 4 bulan 10 hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian, dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup atau mencolok. Dan wanita diberi keringanan ketika telah suci dari haidnya, yaitu apabila salah seorang di antara kami mandi dari haidnya menggunakan sedikit kus dan atfar, yakni sejenis kayu yang berbau harum. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1128. An Aisyah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tuqidda ala mayyitin fauqa salasin illa ala zaujiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1127. An ummi Atiyyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tuqiddum ra'atun ala mayyitin fauqa salasin illa ala zaujin arba'ata ashurin wa asra. Wala talbasu sauban masbughan illa sauba asbin. Wala naktahilu wala tamassu tiban illa tahurat nubzatan min kustin wa adfarin. Rawahu Muslim. Dari Ummu Athiyah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan tidak boleh berkabung karena kematian lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Tidak boleh memakai pakaian yang dicelup atau mencolok kecuali kain tenun. Tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai wangi-wangian kecuali apabila sehabis haid ia boleh mandi dengan menggunakan sedikit kus atau atfar. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1127. An Ummi Salamata dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiya Abu Salamata wa qad ja'altu ala aini sabran faqala, ma hadza ya Umma Salamata? Fakultu, innama huwa sabrun ya Rasulullah, laisa fihi tibun. Qala, innahu yasubbul wajha wala taj'alihi illa billayli wa tanza'inahu bin nahari wala tamtashiti bittibi wala bil khinna'i fa innahu khidabun. Qalat, kultu, bi ayyi shay'in amtasitu ya Rasulullah? Qala, bisidri tughallifi nabihi ra'saki. Rawahu Abu Dawud. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke rumahku ketika Abu Salamah meninggal dunia, sedang waktu itu aku memakai celak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini hai Ummu Salamah? Kemudian aku menjawab, ini celak ya Rasulullah, yang tidak ada wangi-wangian. Beliau bersabda, sesungguhnya celak itu mempercantik wajah, maka janganlah kamu pakai kecuali pada waktu malam, dan hilangkan di waktu siang. Dan janganlah kamu bersisir menggunakan wangi-wangian atau khinna, karena sesungguhnya ia juga pewarna. Ummu Salamah berkata, aku bertanya, kalau begitu, aku harus bersisir dengan apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, dengan daun sidr yang kamu dapat menggunakannya di kepalamu dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 292, nomor 2305, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi Ummu Hakim binti Asid dan ibunya, keduanya tidak dikenal. C. Wanita yang telah berhenti dari haid atau tidak haid idahnya 3 bulan. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasah fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wallai lam yaqid. Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi atau menopause di antara wanita-wanita, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula wanita-wanita yang tidak haid. Quran Surat At-Tolak ayat 4. D. wanita yang hamil idahnya hingga melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. An Ibni Shihabin, haddatsani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'udin, anna abahu kataba ila Umar ibn Abdullah ibn Arqamin Az-Zuhriyyi ya'muruhu an yadkhula ala Subai'ata bintil Harisil Aslamiyyati fayas'alaha an hadisiha wa amma qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina staftathu. Fakataba Umar ibn Abdullah ila Abdullah ibn Utbah yukhbiruhu anna Subai'ata akhbarathu annaha kanat tahta Sa'd ibn Hawlata wa huwa fi Bani Amir ibn Lu'ayyin wa kana mimman shahida Badran wa tuwfiya anha fi hajjatil wada'i wa hiya hamilun falam tansab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttabi fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kakin rasulun min Bani Abdiddar faqala laha mali araqi mutajammilatan la'allaki tarjinan nikah innaki wallahi ma anti binakihin hatta tamurru 'alaiki arba'atu ashuri wa asr. Qalat Subai'atu falamma qala li zalika jama'tu 'alayya siyabi khina amsaitu fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an zalika fa'aftani bi anni qad halaltu khina wadha'tu hamli wa amaroni bitazawwuji in badali. Qala Ibnu Shihabin fala ara ba'san an tatazawwaja khina wadha'at wa in kanat fi damiha ghaira an yaqrubaha zawjuha hatta tathura. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Shihab ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa ayahnya pernah menulis kepada Umar bin Abdullah bin Arqam Az-Zuhri menyuruhnya supaya menemui Subai'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah untuk menanyakan tentang hadisnya dan mengenai apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya ketika ia meminta fatwa beliau. Umar bin Abdullah lalu menulis surat kepada Abdullah bin Utbah dan memberitahukan kepadanya bahwa Subai'ah pernah mengkhabarkan kepadanya bahwa dahulu ia adalah istri Sa'ad bin Khawlah dari Bani Amir bin Lu'ay. Dan Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian dia meninggal dunia ketika haji wada di saat istrinya sedang hamil tua. Beberapa hari kemudian setelah wafat suaminya, istrinya pun melahirkan. Setelah suci dari nifasnya, Subai'ah pun berhias diri karena berharap supaya dilamar orang. Kemudian datanglah Abu Sanabil bin Ba'ka, seorang laki-laki dari Bani Abdiddar, lalu dia berkata kepadanya, saya melihatmu, mengapa kamu sudah berhias diri? Barangkali kamu berharap untuk menikah lagi? Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat 4 bulan 10 hari. Subai'ah berkata, setelah dia berkata kepadaku demikian, lalu saya langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah boleh menikah ketika aku telah melahirkan. Dan beliau menyuruhku untuk menikah lagi jika sudah ada kecocokan. Ibnu Syihab berkata, saya berpendapat, tidak mengapa seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, asal suaminya tidak mengumpulinya hingga ia suci. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1122. An Masruqin wa Amr ibn Utbata annahuma kataba ila Subai'ata bintil Harithi yas'alaniha an amriha fakatabat ilaihima innaha wadu'at ba'da wafati zawjiha bi khamsatin wa isrina fatahayyat yatlubul khaira famarra biha Abu Sanabil ibn Ba'kakin faqala qad asra'ati i'taddi akhiral ajalaini arba'ata asurin wa asra fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya rasulullah istaghfirli qala wa fi mazaka fa akhbartuhu faqala in wajadti zawjan salihan fatazawwaji rawahu ibnu majah. Dari Masruq dan Amr bin Utbah bahwa keduanya menulis surat kepada Subai'ah binti Al-Harits menanyakan perihal perkaranya. Lalu ia membalas menulis surat kepada keduanya, memberitahukan bahwa setelah 25 hari wafatnya suaminya, ia melahirkan. Setelah itu Subai'ah berbenah diri mengharap kebaikan, yakni datangnya orang yang melamar. Kemudian lewatlah Abu Sanabil bin Ba'ka di hadapan Subai'ah, lalu ia berkata, cepat sekali kamu beridah, beridahlah kamu dengan batas terakhir dari dua idah, yakni idah kematian dan idah melahirkan, yaitu 4 bulan 10 hari. Maka aku lalu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun untukku. Beliau bertanya, ada apa? Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, jika kamu mendapatkan calon suami yang baik, maka nikahlah. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 653, nomor 2028, bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.